Dan mohon maaf Buya, ini ada hal yang kami ingin sampaikan. Perkenalkan sebelumnya, kami adalah mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu ada organisasi yang dinamakan IMES, adalah Ikatan Mahasiswa Ekonomi Islam. Nah, organisasi ini lahir adanya rasa keprihatinan kami Buya terhadap memang umat Islam yang masih belum sadar akan bahayanya riba, larangan riba, bukan hanya riba, bagaimana kita menjadi pedagang yang kenal Allah, pengusaha muslim yang kenal Allah gitu. Nah, kebetulan di dalam organisasi tersebut ada program kerja yang memang kajian ekonomi Islam Buya di kampus. Jika berkenan, kami berharap bahwa Buya bisa menjadi pemateri di kajian tersebut Buya. Dan kegiatan tersebut kami ingin melaksanakannya rutin, bukan hanya sebulan sekali atau berapa, atau dilaksanakan cuma sekali. Kami ingin rutin itu untuk mengcover semua umat muslim bahwa memang Islam juga punya sistem perbankan Islam yang mendidik, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, mungkin ini kegiatan tersebut juga bukan merupakan kegiatan yang khusus, bukan untuk mahasiswa saja, bukan, ya, tetapi kegiatan tersebut untuk masyarakat luas Buya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Nanda ini yang di kampus, kampus Islam juga yang tadi kita tegur kampus Islam. Tapi kalau anaknya masih begini, insya Allah selamat. Di kampus Islam masih sambung dengan temannya. Ini menjadi masalah di kampus Islam, sombong, ngaji gak mau. Nah ini, seolah-olah sudah dapat semuanya. Coba tanyakan, lihat. Ngaji enggak mereka di kampus Islam itu? Bahaya itu. Sebab di situ kadang-kadang, dan dia sendiri mungkin punya pengalaman soalnya. Tapi kalau fakultas ekonomi biasanya ngajar orang-orang ekonomi. Termasuk waktu kemarin ada diskusi tentang ekonomi Islam di ini didengar juga oleh IAIN Tulungagung. Ternyata di situ adalah salah satu gurunya adalah seorang profesor doktor, dia adalah dari ekonomi konvensional. Dia bertanya, Buya kok ngomong masalah pendidikan ilmu, sanad ilmu dan sebagainya. Lah saya ini kan dari konvensional. Sekarang saya jadi guru di fakultas ekonomi syariah, gimana Buya? Ya kan bagus. Ini ente jauh lebih bagus dari yang lainnya. Itu namanya tobat, sadar kan? Nah, itu hebat itu. Dari konvensional, nyadari, maka dia mempelajari syariat. Baru benar. Biarpun dia doktor dari alumni konvensional, tapi punya kesadaran. Nah kami katakan, kok adalah lebih hebat? Kami lupa namanya waktu itu. Anda lebih hebat. Ilmu ya, nah ini karena ilmu ekonomi kan, manajemen ekonomi dan seterusnya itu ada di mana-mana sama. Hanya tinggal yang tidak syar'i dikemas syar'i dan sebagainya. Sehingga Anda hebat, kita perlu. Daripada didik dari anak awal sampai akhir repot, yang sudah punya ilmu itu yuk dikemas, dipoles. Dicet dengan Islamilah. Anda bergabung dengan fakultas syariah, luar biasa. Ini satu contoh. Dekatlah dengan tempat. Adapun kalau ngisi materi, bisa saja. Mungkin kalau memang lebih, kalau mau diundang ke sini biar kenal dengan dunia pondok. Nggak usah pakai panitian nanti. Makan bersama di sini kan Buya. Kalau di sana kan perlu nyiapkan snack, segala macam. Ini soundnya juga enak kayak begini. Olahnya juga gede. Lebih gede dari yang di sana kan. Nah, bisa di sini nanti. Jadi, bisa di sini nanti. Bolehlah diagendakan. Ikut jadwal, bisa rutin. Dan mereka datang anak kampus ke sini. Nanti makan bareng di sini sudah. Jangan khawatir. Nah, itu lebih enak daripada kita ke sana. Sebab kalau harus keluar, kita harus menyesuaikan dengan jadwal. Tapi kita siap pada dasarnya. Kalau ketemu waktunya, kami lebih memperhatikan tentang program rutin. Pembuatan pondok, pembuatan media radio, majelis-majelis rutin yang ada di Nusantara ini. Jadi kita ada undangan haul, maulid nabi. Ini biar ustadz-ustadz yang lain yang biasa hadir majelis haul, kita akan mengutamakan bagaimana program yang khusus itu. Jadi bolehlah Nanda, siapa ini yang bertanya, insya Allah nanti diagendakan yang kalau ketemu waktunya kita. Kalau tidak buruk, langsung saja. Misalnya hari Ahad bawa ke sini. Setelah begini kita beri 45 menit di atas beres. Setelah itu kenal suasana pondok dan akhlak itu dari situ, keterikatan hati. Kita tidak pengen masuk satu tempat hanya dianggap sebagai ustaz, didengar pemateri, selesai, enggak ada hubungan hati itu. Habislah. Puluhan ribu orang, makanya kita hentikan cara-cara seperti itu. Kita pengen kedekatan yang sesungguhnya. Ada sambung hati. Sehingga dia mendoakan saya bisa selamat nanti. Bukan hanya sekedar, oh ini pemateri, bagus atau tidak bagus, enak tidak enak. Paling begitu tak komentarnya. Kita ingin ada hubungan hati dengan, sampaikan salam kepada mereka semuanya. Tidak cukup mengenal ilmu, tapi kita ingin mengenal hati. Mana mereka? Ayo bergabung di sini. Ini enak. Kalau ingin pakai duduk kursi, banyak kursi. Nah, kalau ingin modelnya dikemas kayak seminar yang di ini, boleh. Kalau perlu AC, dipasang AC nanti. Asalkan mau mereka belajar, tidak apa-apa. Sampaikan kemana mereka, boleh di sini sesaat-sesaat. Kalau perlu rutin di sini. Rutin. Baik, itu saja insyaAllah. Terima kasih. Dan jadilah pejuang-pejuang di tempat-tempat seperti itu. Biarpun tadi sudah dimarahi masuk kampus Islam, rupanya dari kampus Islam ini. Wah, saya yang ditempelengi tadi berarti ini. Gak apa-apa, ditempelengi mau bangun, mau sehat. Ini. Berarti ada yang dipukulin itu selamat nanti. No, yang dengar ini. Tapi yang ingkar, wah, apaan tuh? Wah, susah, benar itu. Tapi kalau ada orang insya, diingatkan. Tidak bisa dipungkiri. Kampus-kampus Islam itu banyak racunnya di sana. Cuman jangan keluar kalau ada anak seperti ini. Terus di sana, cari kawan, buat komunitas. Termasuk anak-anak kita yang di tempat lain, yang di Pekanbaru, yang di Tulungagung, adalah di IAIN semuanya juga. Tapi mereka kita, ingin bergabung kita. Sebab justru ini yang melamatkan kampus nanti. Maksud kami mengatakan di situ banyak racun, memang banyak asalkan ijazah. Kan untuk menjadi guru kan ijazah. Ijazah, profesor, doktor, ini masuk. Dan tidak diketahui ini latar belakang kayak apa. Berarti ngajar, kadang-kadang dimutasi dari mana pindah ke sini, karena pegawai negeri kan. Jadi kita nggak bisa memilih guru kalau seperti itu. Kalau pondok mah enak, ini guru agak kan gitu. Tapi di kampus nggak bisa. Dan tidak bisa dipungkiri, ada racun di situ. Cuman maksud kami itu nginget kena banyak racun di situ. Jangan dimakan racunnya. Makan yang enak gitu loh. Ambil dosen-dosen yang betul kenal kepada Allah. Membawa pemikiran yang benar. Tapi yang nyeleweh aneh-aneh. Kadang-kadang ngajari kurang ajar kepada santri. Kepada mahasiswa. Baik. Berjuang terus. Yang sudah ada di kampus ini, yang ini dengar yang di IAIN dan sebagainya. Bagaimana Bu ya saya? Teruskan. Karena kamu sudah hadir pengajian ini. Benar insya Allah. Selamat kamu nanti. Gitu. Yang sombong lo gak mau tuh. Seolah sudah segalanya di situ. Wow. Tamatan SMA. SMA. Kan ilmu agamanya kurang. Bu itu langsung belajar ilmu perbandingan agama. Weh, hebat benar. Agama dibanding-bandingin. Mau dibandingin mana? Bahkan kadang perbandingan madhab fikih. Sehingga furudul wudu yang 6 saja enggak bisa menghafal. Kenapa? Belum apa-apa sudah belajar yang aneh-aneh.